Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ahibbati fillah rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan dari buku kedua Aisar al-Sighar, yaitu buku yang kita khususkan pembahasannya pada bagaimana mensukun huruf-huruf Arabiyah. Ya. Telah kita mulai dengan sukun pada huruf-huruf mad, alif, kemudian wawu dan ya. Nah. Kemudian berikutnya adalah sukun pada huruf ya dan wawu. Namun sebelum ya, ya sukun bukan kasrah. Demikian pula sebelum wawu sukun bukan dhammah. Jadi ya sukun dan wawu sukun di sini bukan sebagai huruf mad, namun sebagai huruf lin saja, sebagai huruf lin saja. Inilah yang dinamakan dengan bacaan lin, bacaan lin. Nah, jadi mungkin bisa kita bedakan antara sifat lin dan bacaan lin. Bacaan lin adalah bacaan ya sukun dan wawu sukun yang didahului dengan fathah, ya, misalkan aina, ya, atau sauman, ya, ini bacaan lin, ya sukun atau wau sukun sebelumnya fathah. Adapun sifat lin, ya, ini lebih luas. Ya. Ya, sifat lin adalah sifat yang dimiliki oleh huruf ya, wau dan juga alif. Ya, alif memiliki sifat lin pula. Ya. Baik. Baik. Bacaan lin atau sukun pada huruf-huruf lin, ya dan wawu, ini kita akan pelajari pada halaman 28. Ya, kelanjutan dari tadi, sukun pada alif, ya sukun, wawu sukun, alif, ya dan wawu sebagai huruf-huruf mad. Ya, halaman 28 dan seterusnya. Namun ada dua halaman yang mana ini kita anggap sebagai sisipan yang ya perlu kita dahulukan, yaitu sukun pada huruf nun. Ya, ini sebenarnya secara tertib ya pembahasan sukun pada nun ya, akan datang nanti setelah huruf-huruf yang lain. Namun karena hajah maka di sini kita dahulukan khusus ya sukun pada nun di akhir kalimah. Ya, sukun pada huruf nun di akhir kalimah, yang mana arah pembahasannya adalah kepada bacaan tanwin atau huruf yang ditanwin. Baik. Nah, itu ada pada halaman 26 dan 27. Ya. Dan kerangka ini, kerangka dari buku Aisar al-Sighar ya, kurang lebih seperti pada buku aslinya. Ya. Di buku Aisar al-Sighar bukan revisi dari buku Aisar, ya, namun ini versi lain dari Aisar. Ya, ini peruntukannya mengarah kepada ya al-Sighar. Ya. Baik, silakan dibuka pada halaman 26 dan 27. Nun sukun di ujung kata. Tafadhalu diikuti an. In, in, man, an, min, in, lan, an, ya, kun, kun, an, an, nakun, nakun, faman, faman, famin, famin, liman, liman, lain, lain, afamin, afamin, walaman, walaman, lakin, wa akun wa liyakunan wa liyakunan huruf nun apakah termasuk huruf syiddah atau bukan? Apakah nun termasuk huruf syiddah? Bukan. Kita mendapati nun saat disukun suaranya tidak berhenti, tidak tertahan, namun mengalir. An, in. Jadi ada suara aliran atau ada aliran suara saat kita mensukun nun, tidak langsung berhenti sebagaimana huruf-huruf syiddah, ya, semacam hamzah dan lainnya. Baik. Ya, jadi nun adalah huruf yang memiliki sifat bukan syiddah, ya. Para ulama mengatakan nun salah satu dari 5 huruf tawassut, ya, huruf tawassut. Namun kita belum membahas tentang tawassut ini, insyaallah akan datang pembahasannya. Yang jelas sifat tawassut yang mirip dengan sifat rohwah, yaitu adanya aliran suara pada makhraj, ya, saat kita mensukunnya. An, ya, ada nafas, ada apa, aliran suara. An, man, tidak langsung berhenti. Mat, an, ya, lain, tidak, namun berjalan suara tadi. Taib, itulah nun sukun. Nah, kita akan mengenal tanwin, ya. Tanwin, ya, masdar dari fi'il nawwan, ya, nawwan, yakni membunyikan suara nun. Nawwan, yunawwin, tanwin, membunyikan suara nun. Jadi tanwin adalah suara nun sukun. Suara nun sukun di akhir kalimah, ya, di akhir kalimah. Suara nun sukun di akhir kalimah. Ya. Namun suara tadi tidak ada wujud hurufnya secara tertulis, ya, tidak ada wujud huruf secara tertulis. Ya. Kemudian saat ini tanwin tadi ditandai dengan apa? Dengan harokat yang diulang, ya. Penggandaan harokat, ya. Bila setelah kasroh ada suara nun, maka diulang tanda kasrohnya menjadi kasrotain wahakada fathah. Bila ada tanwin, maka digandakan menjadi fathatain, mungkin pula dhammatain, ya. Jadi tanwin adalah suara nun sukun yang dilambangkan dengan harokat, ya, berganda atau harokat yang terulang. Nah, coba kita baca hudan. Dal diberi harokat fathatain, ya, maka dibaca seperti halnya dal fathah setelahnya ada nun sukun. Alif pada fathatain tidak kita baca alifnya, ya. Tidak dibaca alifnya. Ya. Baik. Adin. Hudun. Adun. Baik. Baik, dan seterusnya. Halaman 27. Nah. Baris ketiga kita baca. Wahananan. وقروناً قو قو pangkal lidah dengan langit-langit, ya, tidak ditempelkan ke belakang pada dinding tenggorokan, namun ditempelkan ke atas. Q q q ditempelkan, dinaikkan ke atas. وقروناً وسلاماً waliyakunan. Baik, berikutnya haliman ghafuran. Ini contoh rangkaian 2 kalimah, ya. Diupayakan, ya, kita sambungkan, ya, tidak kita baca huruf demi huruf atau kalimah terputus dari kalimah berikutnya, namun kita sambung. Haliman ghafuran. Dan sifat dari tanwin, yaitu sifat nun sukun, ya, kita berikan sifat mengalirnya suara nun sukun. Haliman man wa, ya, haliman ghafuran. Tidak memutuskan suara, ya. Contohnya haliman ghafuran, ya. Ya, tidak, namun disambungkan. Wa adzaban aliman. Ban ban a Ya, ini potongan ini maksudnya ingin menunjukkan bahwa tanwin tadi berilah untuknya apa? Haknya, yaitu dialirkan suaranya. Narun hamiyatun. Syafa'atan hasanatan. Alimun halimun. Hamimun hamiman. Naran hamiyatan. Hakimin alimin. Azizan hakiman. Wahurun inun. Nah, ada kesalahan ya. Dhammah diganti fathah. Wahur, wahurun ain. Fadli ganti ya, fathah menggantikan dhammah. Wahurun ain. Baik. Nah. Kita masuk pada bacaan lin, yaitu bacaan ya sukun yang sebelumnya fathah. Taib. Empat contoh yang di atas. Aina. Aina. Aidin. Baina. Baitin. Dalam bacaan lin atau pada bacaan lin, ya, tanda sukun ya, tampak ya, tanda sukun tampak di atas ya, juga di atas wawu, tidak seperti ya yang berfungsi sebagai huruf mad ya. Ini menunjukkan bahwa huruf ya betul-betul dibaca dari makhraj lidah ya, tepatnya adalah tengah-tengah lidah. Ay ay ayna ya. Jadi lidah naikkan bagian tengahnya ya, sehingga ya kembali kepada makhraj asalnya ya, yaitu wasatul lisan. Adapun ya sukun sebagai apa? Sebagai huruf mad ya. Maka telah kita sebutkan tadi tidak ada tanda sukun, tidak tampak tanda sukun di atasnya. Karena huruf ya tidak keluar dari apa? Dari makhraj lidah, makhraj aslinya telah berubah menjadi apa, huruf dengan makhraj muqaddar ya, makhraj muqaddar hanya lewat saja, melewati rongga ya, i ya, tidak ada tekanan pada tengah-tengah lidah ya, seperti bacaan lin ini. Ai, coba bedakan bacaan lin dan bacaan mad. I i lewat saja, tapi ay ya, terasa pada tengah lidah ada tekanan. Nah, contoh baris kedua halaman 28. Ataina. Ataina. Thuluthai. Jaibika. Najaitumu. حيث بجناحيه خيل خير. Dan demikian seterusnya. Di sini ada contoh-contoh yang melibatkan ya, contoh bacaan lin dengan huruf-huruf yang kita ragamkan ya, dari hamzah, kemudian ba, ta, dan seterusnya. Baik, coba baris kedua dari bawah. Sai ya, saidu. Saidu. Asaita. Asaita. Asaita. Huruf sad fathah diikuti ya sukun. Waira. Waira. Waira. Waiqin. Ya, bad ya. Lalu huruf ta. Wairan. Wairan. Wairin. Po. Koi. Aina. Ailatan. Dan wain. Waiba. Halaman 29. Waiba. Wairu. Rufa. Barafai. Kafainaka. Baris keempat, ya. Huruf nun, nailan, nai, ya. Kembali ke makhraj tengah-tengah lidah, nai, nailan, banainaha, wailun, awaina, ya. Bukan awai, awaina, ya, tapi awai, ya. Kembali ke makhraj tengah lidah. Awayna. Hayta. Nah. Sebagai tambahan, sebagai apa faedah tambahan, di sini ada beberapa kalimah yang tertulis dengan cara khusus. Ya. Nah, beberapa contoh bacaan lin di sini, ya, ditulis dengan rosem yang tidak seperti biasanya. Taib. Lishayin. Shin yang maftuhah dibaca dengan bacaan lin karena selanya ada ya sukun, namun antara shin wal hamzah wal ya ada alif, ya, ini alif tidak dibaca, alif tidak dibaca, tidak dipanjangkan li syai'in, tidak, ya. Atau berikutnya tai'asu, ya, tidak dipanjangkan ta, ya, tai, tidak, tai langsung ke ya sukun. Nah, mi'ataini, mi'ataini, bi'aidin, bi'aidin, ya, bi'aidin, bi'aidin. Ya, setelah ya sukun ada ya lagi. Ya, perhatikan perbedaan tanda. Ya, sukun dan tanda lingkaran kecil di atas ya ain, di atas dua huruf ya. Yang pertama sukun, yang kedua apa? Yang kedua menundukkan apa? Bahwa ya-nya tidak dibaca, ya. Tidak kemudian dipanjangkan bi'aidin, ya. Ya. Namun akan panjang kalau kita waqafkan bi'aid, ya. Bi'aid. Kalau waqaf baru dipanjangkan. Nah. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya ikhwati fillah, wawu sukun juga akan menjadi ya atau akan dibaca dengan bacaan lin, ya, bukan bacaan mad, bila wawu sukun ini dahulu dengan fathah. Nah, di sini juga akan kita dapati contoh-contoh yang berurut, nah, dari hamzah, kemudian ba, dan seterusnya. Nah, kita lihat baris ketiga dari bawah, aula, panjang lamnya, aula. Fa'aufi, ya, fa-nya pendek. Fa'abau, bacaan lin bukan bacaan mat, ya. Jadi jangan panjangkan fa'abau, jangan. Fa'abau, fa'atau, atauhu, najauta, jaufihi. حول حول فما حونا فما حونا kemudian khaufin khaufin khawdin khawdin lin khawdin khawdin kemudian dal waghadaw waghadaw fanadau kemudian zal adau yuzawna yuzawna yuzawna yuzawna ala riwayah dibaca dengan menghilangkan hamzah yuzawna dibaca yuzawna ra ya. Farawhun yarawna pendek yarawna yarawna. Baik, contoh paling bawah banau nun ya fathah diikuti waw bacaan lin naumun awau ya haunan wanahau. Itulah bacaan lin pada wawu. Berikutnya halaman 31 ya. Dua baris di atas ini contoh beberapa kalimah ya, masing-masing mengandung dua tempat ada dua bacaan lin. Baik. Ainaika. Ainaika. Ain wa nun. Ulangi. Ainaika. Ainaini. Ainaini. Yawmaini. Yawmaini. Awhayna. Awhayna. Awhaytu. Awhaytu. Zawjaini. Zawjaini. Qawsaini. Qawsaini. Qa. Qa. Ya, bukan ka. Qa. Ya. Qaw. Qaf fathah waw sukun qaw ya. Sin fathah ya sukun say qaw sayni qaw sayni hawlaini hawlaini. Baik, nah coba diulangi, nah, diulangi coba yang ikhwah yang sebelah sini coba baca dua baris dari ainaik hawlain fadhal. Baik. Sebelah sini sampai pertengahan. Hadir. Ainaika, ainaini, yaumaini, awhayna, awhaytu, zawjaini, qawsaini, hawlaini. Baik. Berikutnya yang selebihnya sampai kurang lebih sini. Hadir. Ainaika. Ainaika. Ainaini. Yaumaini. Awhayna. Awhaytu. Zawjaini. Qawsaini. Hawlaini. Hawlaini. Berikutnya. Al-Baqun yang tersisa. Hadir. Baik, barakallahu fikum. Berikutnya di sini ada beberapa contoh penggabungan bacaan mad wal lin. Penggabungan bacaan mad wal lin ya, buat tanwin ya. Wa akidu kaidan. Wa akidu kaidan. Ya, dibaca dengan menyambungkan. Ya, dua kalimat ini sekaligus. Ya. Yakni apa namanya? Tidak kita putus per kalimat. Wa akidu kaidan. Wa akidu kaidan. Syai'in hasiban. Syai'in hasiban. Ala qawmin. Ala qawmin. Ala qawmin. Ala qawmin. Syai'in alimun. عين آنية. عين آنية. Ya, dengan kita berikan sifat mengalir pada tanwin, ya, maka akan memudahkan dalam bacaan. Ya. Coba bandingkan dengan membaca tanwin tanpa mengalirkan suara. Ya, عين آنية. Ya, akan terasa berat ya bagi lidah. Namun kalau kita berikan sifat mengalirnya suara pada tanwin, ya akan memberikan kemudahan tentunya dalam bacaannya. Ainin aniyatin, ainin aniyatin, fawzan 'aziman, fawzan 'aziman, mailan 'aziman, khairun khairun hafizan, khairun hafizan, aw ala safarin, aw ala safarin, khairatun hisanun, khairatun hisanun, amalun ghairu salihin, عمل غير صالح، عمل غير صالح، ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا، لن أو، أو ن، ini bersambung huruf-huruf yang disukun, ya suaranya mengalir, ya. Kemudian berikutnya huruf yang berharokat. Kita ulang, lailan aw naharan, lailan aw naharan, asaba qauma nuhin, asaba qauma nuhin, asaba qauma nuhin, asaba qauma nuhin, aw qauma hudin, أو قوم صالح، أو قوم صالح، أو قوم صالح، أو قوم صالح. Ya. Tiga contoh terakhir coba dirangkai. أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. طيب. Ya, demikian. Sukun pada huruf ya dan waw sebagai bacaan lin. Ya, tuna al-mad. Nah, yang berikutnya khawati fillah azzakumullah, yakni sukun pada huruf-huruf rakhawah yang lain, ya. Tayyib. Huruf-huruf rakhawah selain huruf alif, ya dan wawu, ya. Di antaranya ada yang bersifat mustafilah, sebagainya lagi bersifat musta'aliyah, ya. Kalau kita bandingkan antara huruf-huruf istifal dan huruf isti'la, maka tentu lebih mudah mengucapkan huruf-huruf istifal. Ya, sehingga setelah kita menyelesaikan sukun pada ya dan wawu, berikutnya adalah huruf-huruf rakhawah yang bersifat istifal. Ya. Yaitu fa, ya. Kemudian ha, ha, sin, fa, shin, dal, zai, ya, ini huruf-huruf rakhawah yang bersifat istifal. Ya. Taib. Nah, coba kita baca sukun pada huruf-huruf tersebut dari pelajaran halaman 32 hingga halaman 38. Taib. Nah, jadi ciri-ciri huruf rakhawah apa? Mengalirnya suara F, coba F. Nah, andai kata kita ingin menyuarakan huruf fa ini yang sukun, ya, sepanjang nafas kita bisa F, ya, walaupun dalam kalimah, dalam qiraah tentu tidak akan sepanjang itu, ya, tidak akan sepanjang itu. Nah, F mengalir. Ba'athna, kira-kira muncul qalqalah tidak? Tidak, ya. Qalqalah tidak dibutuhkan untuk atau bagi huruf-huruf rakhawah. Saat disukun tidak ada qalqalah, ya. Baik. Af ba'athna, dibiarkan ujung lidah menempel pada ujung gigi. F, jangan dilepaskan melainkan bersamaan dengan pengucapan huruf setelahnya. Nun, ya. Ba'athna, ba'athna, atau kurang lebih apa? Bersinggungan, ya. Begitu lepas dari makhraj fa, ya, terucap huruf nun, ya. Ba'athna, bi'ithmi, yathriba, baik. Tathriba, nah, baik. Coba dibaca latihan pada baris kelima, ya. Baris kelima dan seterusnya, ya. Baik. Daftar apa namanya tadi? Ya, sambil menunggu hotel yang dekat dulu. Hotel ya, baca. Antum. Ya, baris kelima baca. Baris kelima. Iya. Kalau ada mikrofon yang bisa berjalan. Mikrofon ada? Tidak terpantul. Iya. Ya, jadi pertanyaannya al-akh barakallahu fikum menukilkan kepada kita qiraah yang terkadang kita dengar, ya, bacaan tanwin terbaca dengan ada sedikit pantulan syai'in. Contohnya di sini pada baris keempat syai'in alimun, ya. Terkadang ada yang membaca dengan memantulkan tanwin syai'in alimun, ya. Syai'in. Nah, tentu yang lebih tepat adalah tidak memantulkan, ya, tidak memantulkan. Jadi dialirkan suaranya syai'in. Syai'in 'alimun, ya. Aliran suara tadi itulah yang yakni apa namanya? Mencukupkan tanwin dari pantulan. Jadi tidak butuh dengan pantulan dengan aliran suara tadi. Jadi qalqalah ada pada huruf-huruf tertentu, ya. Huruf-huruf nun dan yang lainnya yang semisalnya dari huruf-huruf yang mengalir maka tidak ada pantulan suara. Nah. Jazakallahu khair. Fadhol, ya. Ismika ba'athna 'alaykum. Baik, ulangi. Bi ismi wa ismika ba'athna 'alaykum. Baik, taruh. Ya. Berikutnya. Berikutnya. Baik. Coba kita baca dulu halaman 32. Ya, jadi kita upayakan sifat rokhawah yang kita berikan pada huruf-huruf ya, yang kita pelajari. Baik. Baris ke-6. Falabitha sinina. Baca. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Qala la tathriba 'alaykum. Qala la tathriba 'alaykum. مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع مث ya mengalirkan nafas dan suara مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع طيب halaman 33 ha nah bahrin fa'ahbata fa'ahsana fa'ahya fa'ahya baris ke-4 tahsabuha jamidatan tahsabuha jamidatan tah سبها جامدة سبها جامدة برحمتك في عبادك برحمتك في عبادك ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني وما هو بمزح زحيه وما هو بمزحزحه زحزح مزحزح نعم وما هو بمزحزحه وما هو بمزحزحه ما تدري ميكروفون حضر اقرا nah, dibaca baris kelima tadi wala takhafi wala takhafi wala tahzani ولا تخافي ولا تحزني وما هو بمزحزحه وما هو بمزحزحه بارك الله فيك أحسنت ولا تخافي ولا تحزني لاني ولا تخافي ولا تحزني وما هو بمزحزحه طيب السلام عليكم cukup dulu نعم baris paling bawah coba kita baca ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا Jadi dhammah sempurnakan, ya. Misalkan tadi nu, ya. Dhammahnya sempurnakan. Ya. Jangan muncul suara seperti ini, misalkan nu, ya. Wa la tahinu wa la tahzanu. Ini belum sempurna dhammah. Wa la tahinu wa la tahzanu. Dhammah. Baik. Contoh di atasnya coba. Kelewatan tadi. Nahnu nuhyi wa numitu. Wa numitu. Ah, ini ada kesalahan di sini, ya. Kasrahnya dibuang. Numitu, ya. Nahnu nuhyi wa numitu. Ya-nya dibiarkan tanpa harokat, ya. Yakni ya sukun sebagai huruf mad, ya, sebagai huruf mad. Nahnu nuhyi wa numitu. Kalimat nuhyi, yuhyi, uhyi, ya, ditulis demikian dengan satu huruf ya. Lalu bila memang panjang ada tanda mat setelahnya, ya kecil. Ahsana mathwaya. Ahsana mathwaya. Oh, ya. Demikian. Sukun pada h. Eh. H termasuk huruf isti'la atau bukan? Bukan. Eh, jadi dibaca ringan. Ya. Kalau kita mungkin atau yakni ada yang sering apa? Membedakan antara ha dan ha dengan istilah ini. Ha kecil atau ha besar? Ya. Ha-nya yang kecil atau yang besar? Yang kecil maksudnya yang ha. Eh. Eh besar. Tapi jangan kemudian dipahami h ini termasuk huruf isti'la, ya. Eh, ya, tetap termasuk huruf apa? Istifal. Jadi bacalah dengan ringan. Eh. Contoh h yang dibaca seperti huruf isti'la yang kurang tepat seperti apa? Oh, nah seperti ini. Oh. Ini ada suara yang mengarah ke atas. Terutama ini akan muncul bila sebelum huruf ha sukun adalah huruf isti'la, ya, misalkan pada baris ketiga, coba rahmuka. Ra dibaca tebal, ra. Namun ha-nya jangan tebal, roh. Roh. Roh. Baca tipis. Naam. Ha, naam, ha besar ala istilah apa ba'dina, sebagian kita mengistilahkan ha dengan ha besar, ya. Namun ha di sini tetap dikategorikan sebagai huruf istifal. Rahbuka. Jangan dibaca dengan tebal. Rahbuka, ya. Ya. Jadi isti'la atau tafkhim diberikan untuk ra saja, haknya tidak. Baik, kita lanjutkan contoh baris ketiga. Syahraini. Syahraini. Wahraka. Wahraka. Yang tebal huruf wa, haknya tidak. Wah. Wahraka. Wahraka. Bi'ahdi. Bi'ahdi. Nah. Baik. Contoh kedua dari bawah. Syahru Ramadhan. Syahru Ramadhan. Ruro. Ruro. Yani masing-masing huruf ra ini dibaca dengan sempurna. Syahru Ramadhan. Syahru Ramadhan. Wa huwa yahdi. هذا بهتان عظيم. هذا بهتان عظيم. وأوفوا بعهدي. وأوفوا بعهدي. يا تفضل. إذا من تفضل. Baris paling bawah. Hada buhtanun adimun wa awfu bi ahdi. Baik. Baris ketiga dari bawah. Masih yang terakhir. Hada. Data bahjatin walau la rohtuka. Baik. Tu di tebal kamu. Rohtuka. Barakallah. Sukun pada sin, sukun pada huruf sin. S, S, anastu, ishaqo, mas'ulan. Nah, baris kelima. Yas'a nuruhumu. Qala ta'ala nasqi. Qala ta'ala nasqi. Idza 'as'asa. Idza 'as'asa. Wa zadahu basqatan. Wa zadahu basqatan. Wa zadahu basqatan. Wa zadahu basqatan. Ta. Basqatan. Anastu naran. Anastu naran. Ghayra musma'in. Ghayra musma'in. Wa Isma'ila wa Ishaqa. Wa Isma'ila wa Ishaqa. Wa liyaqulu darasta. Wa liyaqulu darasta. Naam. Sukun pada huruf fa. أف طفلا طي طفلا وفدا نفسا. طيب baris kedua dari bawah. على نفسه بصيرة. على نفسه بصيرة. على نفسه بصيرة. على نفسه بصيرة. وما كادوا يفعلون. وما كادوا يفعلون. قال له قومه لا تفرح. قال له قومه لا تفرح. قال له قومه لا تفرح. Kemudian sukun pada shin. Ash. Ya, di antara sifat yang khas pada shin adalah adanya apa? Tafashi. Yani sifat menyebarnya nafas dari sekitar makhraj huruf shin, yaitu tengah-tengah lidah. Kemudian nafas dan suara dari shin, ya, mengarah ke, yani di sekitarnya, ya, membentur permukaan dalam dari gigi-gigi. Nah, permukaan dalam dari gigi-gigi yang di sekitar lidah. Ash, ash. Nah, itulah tafashi. Nah. Ya. Wa bushra. Hashrun. Rushdan. Rushdahu. Baris kelima. Dzalika hasyrun 'alaina yasirun. Dzalika hasyrun 'alaina yasirun. Dzalika hasyrun 'alaina yasirun. Dzalika hasyrun 'alaina yasirun. Ya. Baik. Sukun pada dzal. Ya. Al. Ya, dijalankan atau dialirkan suaranya. Il. Il. Jangan ditebalkan, bukan il, ya, tipis saja. Idh. Idh. Khudh. Khudh. Idhnihi. Idhnihi. Yudhkari. Yudhkari. Khudha. Khudha. Halaman 38. Halaman 38. Baris kedua. Wa nadhkuraka katsiran. Wa nadh, ya, jalan. Jangan dilepaskan. Wa nadh, ya. Lepaskan saat kita akan melafadzkan kaf, ya. Wa nadhkuraka katsiran. إليه مذعنين إليه مذعنين ويذهب بطريقتكم ويذهب بطريقتكم وهو مذموم ya, haknya dhammah pada kalimat huwa, bukan sukun. Wahwa, wahu, wahuwa. Wahuwa madhmum. Wahuwa madhmum. Fadal ya. Aidaman. Fasawa nadhkuraka. ونذكرك كثيرا إليه مذعنين ويذهبا بطريقتكم وهو مذموم خذها بقوة. رجع. ونذكرك كثيرا إليه مذعنين إليه مذعنين ويذهب بطريقتكم وهو مذموم وهو مذموم. Bila ada kesalahan jangan langsung tegur, ya, diulangi lagi, ya, sampai betul-betul memang mentok, ya, beritahu salahnya, ya. Baik, barakallahu'alaikum. Ilaihi hanya panjang atau pendek? Ilaihi pendek. Ilaihi mudh langsung dibaca huruf mim, ya, tanpa menunda. Ilaihi mudh, ya, tapi langsung ilaihi mudh'inin. Nah, begitu pula huruf kaf. Wa nadhkuraka, ya, wa nadhkuraka juga pendek, ya, sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi. Wa nadhkuraka ka, langsung nyambung ke huruf kaf berikutnya. Nah, kalau ada bacaan seperti ini misalkan, wa nadhkuraka katsiran, nah, ini terputus namanya, ya, maka kita upayakan untuk diulang lagi, sambungkan, ya. Kita tegur tadi letak kekurangannya, yakni tidak menyambungkan kalimat yang awal dengan yang berikutnya. Jadi walaupun memang kita tahu ini kalimatain, namun dalam qiraah kita baca dengan bersambung, ya, seakan satu kalimat. Wa nadhkuraka katsiran ilaihi mudh'inina dan seterusnya. Baik, jazakallahu khairan. Sukun pada zai. Naam. Az. Az. Az. Ya. وحزني جزءاً أزري رزقه وزرك جزء رزقها عزماً. Baris paling bawah. Ma fihi muzdajarun. Ma fihi muzdajarun. Ma fihi muzdajarun. Ya fiha rizquha ragadan. Ya fiha rizquha ragadan. Ya fiha rizquha ragadan. Ada catatan di ibdalil hamzati alifan ala riwayati warshin. Kalimat ya'tiha ya pada qiraah kita dengan mahmuz, dengan menghamzah mensukun hamzah atau membaca alif sebagai hamzah sukun. Ya'tiha ya, ya'tiha rizquha ragadan. Namun di sini kita baca dengan riwayat yang lain, ya tiha rizquha. Karena kita belum belajar apa? Sukun pada hamzah. Ya, kita belum belajar apa? Sukun pada hamzah. Nah. Kemudian berikutnya, a'jaztu an akuna mithla hadza. A'ajaztu an akuna mithla hadha. Tayyib. Indak ya akhi. Dibaca dari ma fihi muzdajar. Ma fihi muzdajar. Dibaca seperti apa adanya. Kita belum belajar waqaf ya. Semua harokat dibaca sampai yang di akhir pun juga dibaca. Ma fihi muzdajarun. Ya'tiha rizquha rogodan. Dibaca dengan riwayat arsh. Ya'tiha. Ya tiha rizquha rogodan. Qafnya kurang, rizqu kurang dalam. Rizquha. Ya tiha rizquha rogodan. Zanya dialirkan. Riz. Riz. Rizquha. Rizquha rogodan. Berikutnya, a'ajaztu. A'ajaztu an akuna mitla hadha. Baik, ulangi lagi. A'ajaztu an akuna mitla hadha. Barakallahu. Huruf-huruf yang sukun di sini semuanya memiliki sifat mengalir. Zai sukun, nun sukun, fa sukun, semuanya mengalirkan suara. A'ajaztu an akuna mithla. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Berikutnya ikhwati fillah rahimakumullah jami'an, sebelum kita melanjutkan huruf-huruf rakhawah ya, yang bersifat isti'la ya, seperti kha, ghain ya, di sini ada beberapa huruf yang disebut oleh para ulama tajwid wal qiraah sebagai huruf-huruf tawassut ya, sebagai apa? Huruf tawassut ya. Huruf-huruf tawassut yakni huruf pertengahan ya, disebut juga dengan huruf bainiyah ya, mutawassitan baina syiddati war rahawah ya, tengah-tengah letaknya di antara huruf yang bersifat syiddah ya, dan huruf yang bersifat rahawah. Nah, baik. Huruf-huruf yang digolongkan sebagai huruf bainiyah ada lima, ya. Yaitu mim, nun, ain, lam dan ra. Ya. Sering dikumpulkan dalam susunan kata lin umara. Lin umara. Lam nun, ain, mim wa ra. Baik. Nah, di sini kita akan mensukun huruf-huruf tawassut atau huruf bainiyah. Nah. Perbedaan sifat huruf-huruf Arabiyah di antaranya yang bersifat, ada yang bersifat syiddah, ya, tawassut bainiyah, ya. Memberikan athar pada apa? Panjang zaman, ya, memberikan athar pada panjang zaman huruf-huruf tadi saat disukun, ya. Secara nisbi maka huruf-huruf yang bersifat rohawah itu zamannya lebih panjang. Yang paling panjang adalah huruf-huruf yang bersifat apa? Rohawah. As. As. Coba. Panjang. Panjangnya seginilah. As. Ya. Berikutnya, ya, huruf rohawah semuanya segini. Kurang lebih apanya? Panjang zamannya. Termasuk huruf-huruf apa? Mat juga. Ya. As. Kurang lebih sama. Ya. Cuman nampak lebih panjang huruf mat karena apa? Karena huruf yang sebelum huruf mad, misalkan hamzah fathah, dia sudah mengandung apa? Syai'un, sedikit dari huruf alif, ya, a, sehingga nampak sedikit lebih panjang. Nah. Baik. Berikutnya adalah huruf apa? Tawassut, ya, ini zamannya sedikit lebih pendek dibandingkan dengan huruf-huruf rakhawah. Contohnya mim, am. Ya, secara nisbi demikian lebih pendek. Am. Ya. As. Am. Ya. Nun. An. Ya. Lam. Coba. Al. Ain. A'. Ar. Ya. Ra. Ya. Lam. Al. Ya. Huruf-huruf lin Umar kalau disukun juga ada aliran suaranya. Namun wallahu alam kata ulama, zamannya lebih pendek sedikit dibandingkan dengan huruf-huruf rohawah. Namun yang jelas, kalau kita sebut bahwa huruf-huruf bainiyah itu lebih mirip dengan atau kepada huruf-huruf rohawah, fana'am, maka demikian keadaannya bahwa huruf-huruf tawassut lebih mirip atau lebih dekat sifatnya kepada huruf-huruf rohawah, yakni ada aliran suara. Nah. Nah, coba kita baca sukun pada mim. Am. Um. Hum. Kam. Am. Alam. Bihim. Nah. Contoh baris ketiga dari bawah. La yarawna fiha syamsan. Syamsan. La yarawna fiha syamsan. Wa la zamhariran. Hum wa azwajuhum fi zilalin. Wai. Ya, tidak perlu mulut kita dimajukan dulu. Wai, tidak perlu. Langsung turun saja. Wai. Wai. Ya. Hum wa azwajuhum fi dhilalin. Hum wa azwajuhum fi dhilalin. Wa daniyatan 'alayhim dhilaluha. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا تفضل. هذا عبد الله. تفضل أبو عمر. لا يرون فيها شمس. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا هم وأزواجهم في ظلال هم وأزواجهم في ظلال ودانية عليهم ظلالها لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا هم وأزواجهم في ظلال ودانية عليهم ظلالها عليهم على lamnya dipatah dulu baru dibaca ya setelahnya alaihim tidak langsung alai ala alaihim wadaniatan alaihim zilaluha kita tambahkan sedikit huruf nun sukun ya kita ulang di sini huruf nun sukun kalau tadi dalam sisipan tanwin ya, sukun-sukun pada nun adalah pada nun-nun yang pada huruf nun yang di akhir atau di ujung kata. Sekarang lebih luas daripada itu ya. Bukan hanya nun di akhir kata namun juga nun yang di tengah kalimah. An baca. Atanhana. Sinwanin. Bunyanun. Baris keempat, kelima. Wa an'amta 'alaihi. Wa kula minha ragadan. Yan'iqu bima la yasma'u. ينعق بما لا يسمع أن آمنوا بي وبرسولي فسينغضون إليك رؤوسهم فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ Halaman berikutnya. Sukun pada ain. A' طَعْمُهُ بَعْدَهُ بَعْلِهَا ba'daha baris kelima ba'daha 'ala ba'dhin ba'daha 'ala ba'dhin yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum يوم ضعنكم ويوم إقامتكم سكون بعد لام ال سل وقل فهل تقل ملء mengalir طيب سكون بعد را حرف را punya sifat takrir yakni kita berhati-hati jangan sampai takrir atau getaran pada ujung lidah pada saat kita melafadzkan ra berlebihan ya, jangan berlebihan ar ya أرباباً أرجه أرذلي فتردى أرسل أرساها. Mengalir atau tidak? Mengalir. Ya. Ur, namun alirannya tidak dengan terus-menerus menggetarkan ujung lidah. Ar, tidak. Arsaha. Bukan juga tanpa getaran. Ya, contohnya arsaha, ya. Tidak pula dengan memutus suara. Contohnya arsaha, tidak. Mengalirkan suara, memberikan getaran, ya, dan mencukupkannya dengan sekali getaran, ya. Baik, arsaha. Baik. Dengan suara yang terus berjalan. Urkisu. Tarmihim. Yarhaqu. Bardan. Marhaban. Murjauna. Makartumuhu. Makartumuhu. Tanhar. Waqur'anun. Fala tanhar. Ursila ilayhim. Ursila ilayhim. Baik, sampai di sini dulu. Ya, kita istirahat beberapa saat. Nah, insyaallah kita lanjutkan setelah istirahat. Ya, apa yang tersisa dari juz yang kedua, sukun pada huruf-huruf rokhawah yang bersifat isti'la dan beberapa huruf syiddah, beberapa huruf syiddah. Wallahu a'lam bissawab. Faddalu. Subhanakallahumma wa bihamdika.